sekalipun kau mengerti, sekalipun kau pahami, ku pikir ku salah mengertimu. Besarnya cintaku, tingginya hayalku bersamamu. Untuk lalui waktu yang tersisa kini, di setiap hariku, di sisa akhir nafas hidupku. Besarnya cintaku.